Yo man, ngopi dulu bray, beh ngorenya. Hutang, hutang nak dengan sayang, sayang tak bayaran, hidup putri gram, soleh terkejut.